quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsir Al-Muyassar, dan kita masih dalam pembahasan tafsir dari Al-Quran Surat Al-An'am, yang kali ini kita awali dari ayat ke-120. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita baca tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dharu zahiral itsmi wa batinahu. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tinggalkanlah oleh kalian dosa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa atau kesalahan, maka mereka akan dibalas sesuai dengan kesalahan dan dosa yang dikerjakannya. Ayat ini adalah ayat yang berisi peringatan dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ditujukan untuk kita secara umum sebagai hamba-hambanya, agar kita menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk dosa, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, lahir dan batin, karena segala sesuatunya akan ada perhitungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari perhitungannya. Berikutnya ayat yang ke-121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafiskun wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan janganlah sekali-kali kalian memakan apa-apa yang tidak dibacakan padanya nama Allah, karena sesungguhnya memakan apa-apa yang tidak dibacakan padanya nama Allah adalah merupakan bentuk kefasikan. Dan sesungguhnya setan-setan itu mereka akan membisikkan kepada pembela-pembelanya, kepada penolong-penolongnya, untuk mendebat kalian dalam hal ini. Dan jika kalian menaati mereka, maka sungguh kalian termasuk ke dalam golongan musyrikin. Tafsirannya, tafsiran ayat 120, kemudian nanti dilanjut dengan 121. Qala watruku ayyuhan nas jami'al ma'asi. Di ayat 120 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tinggalkanlah oleh kalian wahai segenap manusia jami'al ma'asi, seluruh dan segala bentuk kemaksiatan. Ma kana minha 'alaniyatan wa ma kana sirran. Baik kemaksiatan yang tampak kelihatan dengan jelas atau kemaksiatan yang tersembunyi. Innal ladzina yaf'aluna al-ma'asi sayu'aqibuhum rabbuhum. Kemudian kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan kemaksiatan maka mereka akan dihukum oleh Rabbnya, oleh Allah Azza wa Jalla. Bisababi ma kanu ya'malunahu minas sayyi'at, oleh sebab apa yang mereka kerjakan dari kesalahan-kesalahan. Ini seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa segala sesuatu ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan kesalahan yang telah dikerjakannya. Adanya hukuman, adanya balasan itu disebabkan oleh karena adanya kesalahan, dosa yang diperbuat. Adapun tafsiran dari ayat yang ke-121, di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya kaum mukminin untuk memakan segala sesuatu yang tidak dibacakan padanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waspada dari bisikan-bisikan setan atau yang menjadi pembela-pembela setan dalam hal ini, karena mereka tidak berhenti menghembuskan syubhat dan kerancuan berpikir. Kita lihat tafsirannya. Qala wala ta'kulu ayyuhal muslimun minadz dzabaih. Tafsiran ayat yang ke-121. Wala ta'kulu ayyuhal muslimun minadz dzabaih allati lam yuzkar ismullah 'alaiha 'inda dzabhi. Kata Allah di ayat ini, janganlah kalian makan, wahai kaum muslimin, hewan-hewan sembelihan yang tidak dibacakan padanya nama Allah ketika proses penyembelihannya. Kalmaitati, seperti bangkai. Bangkai jelas mati tanpa melalui proses penyembelihan. Ya, dan kemarin kita sampaikan bahwa semua hewan yang ketika proses penyembelihannya tidak dibacakan padanya nama Allah, tidak jauh beda statusnya dengan bangkai. Kalmaitah, seperti bangkai. Wa madzubiha lil authani wal jin, dan hewan-hewan yang disembelih untuk berhala dan jin. Seperti sesajen misalnya, ya. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Nah, intinya kaum muslimin diharamkan untuk mengkonsumsi daging hewan yang saat proses penyembelihannya tidak dibacakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Wa innal akla min tilka dzabaih la khurujun an ta'atillahi ta'ala. Kemudian Allah tegaskan bahwa memakan hewan-hewan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya saat proses penyembelihan adalah merupakan bentuk keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini di dalam ayat tadi disebut oleh Allah sebagai kefasikan. Wa innahu lafiskun. Sesungguhnya memakan hewan sembelihan yang tidak dibacakan padanya nama Allah adalah merupakan bentuk kefasikan, alias keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Qala wa inna maraddatal jin la yulquna ila awliyaihim min syayatinil insi bisyubuhati hawla tahrimi aklil maitati. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa maraddatal jin, jin-jin yang jahat, ya, la yulquna ila awliyaihim, mereka menyampaikan syubhat kepada pembela-pembelanya, yaitu kepada manusia atau setan dari golongan manusia. Haula tahrimi aklil mayitati, seputar keharaman memakan bangkai. Fayamurunahum an yaqulu lil muslimina fi jidalihim ma'ahum, jin-jin yang jahat itu menyuruh pembela-pembelanya, yaitu setan dari kalangan manusia, untuk mengatakan kepada kaum muslimin, fi jidalihim ma'ahum, dalam rangka mendebat kaum muslimin, innakum bi'adami aklikumul mayyitah la ta'kuluna ma qatalahullah bainama ta'kuluna mimma tadbahunahu. Sesungguhnya kalian, wahai kaum muslimin, kata mereka, bi'adami aklikumul mayyitah, ketika kalian tidak memperbolehkan memakan bangkai, la ta'kuluna ma qatalahullah, maka kalian juga tidak boleh memakan hewan yang telah Allah bunuh. Maksudnya, hewan yang telah disembelih dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena statusnya sama-sama sudah menjadi apa? Bangkai. Begitu. Kalau kalian tidak memperbolehkan memakan bangkai, maka kalian juga tidak boleh memakan hewan-hewan yang sudah kalian sembelih, walaupun dengan menyebut nama Allah. Bainama ta'kuluna mimma tadbahun, sementara kalian mengkonsumsi, memakan daging hewan yang telah kalian sembelih. Ini syubhat. Dari mana syubhat ini berasal? Syubhat ini berasal dari jin-jin yang jahat, dari setan-setan yang jahat, ya. Di mana jin atau setan yang jahat ini membisikkan kepada para pembelanya, yaitu manusia, ya, yang memang menjadi pengikutnya, atau katakanlah setan dari golongan manusia, untuk kemudian mendebat kaum muslimin. Nah, ya, mereka menyamakan antara bangkai dengan hewan yang sudah disembelih, walaupun dibacakan padanya nama Allah. Nah, dan ini syubhat yang sebenarnya tidak terlalu membahayakan. Dan syubhat-syubhat ahlul batil memang demikian sebenarnya, ya. Tidak didasari oleh hujah yang kuat. Di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-118, di situ jelas-jelas Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk kita boleh mengkonsumsi daging hewan sembelihan yang sudah dibacakan nama Allah padanya, ya. Allah perintahkan agar kulu, makanlah oleh kalian, makanlah oleh kalian apa-apa yang sudah disebutkan padanya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beda antara bangkai dengan hewan yang sudah disembelih melalui proses pembacaan bismillah ketika akan menyembelihnya. Nah, tidak bisa disamakan, ya. Qala wa in ata'tumuhum, oleh karena itu, kalau kalian, wahai kaum muslimin, menaati mereka, mengikuti mereka, fi tahlilil mayyitah, dalam hal menghalalkan bangkai, karena mereka menyampaikan syubhat ini dalam rangka agar bangkai dihalalkan. Begitu. Kalau kalian, wahai kaum muslimin, mengikuti mereka dalam menghalalkan bangkai, Fa antum wahum fi syirki sawa, maka kalian dengan mereka dalam hal kesyirikan sama, tidak ada bedanya. Ya. Nah, yang dilarang bagi kaum muslimin adalah memakan bangkai dan memakan sembelihan yang tidak dibacakan padanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sembelihan yang sudah dibacakan nama Allah padanya dalam proses penyembelihannya, maka ini halal bagi kaum muslimin, ya, dan statusnya tidak disebut apa? Bangkai. Berikutnya ayat yang ke-122. Allah berfirman, awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kamam mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah sama orang yang dalam keadaan dianggap mati, kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan padanya cahaya sehingga dia bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah manusia, dengan orang yang ada dalam kegelapan dia tidak bisa keluar darinya. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Kata Allah, demikianlah kami perindah di hadapan orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Sebuah permisalan yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini yang jelas tidak membutuhkan jawaban, karena pasti kita semua akan mengatakan tidak ketika kata Allah, apakah sama orang yang disebut mati kemudian kami hidupkan, kami berikan padanya cahaya sehingga dia bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah manusia, dengan orang yang ada dalam kegelapan dia tidak bisa keluar darinya. Ya, jelas berbeda keadaannya, tidak sama. Kita lihat tafsirannya. Qala awaman kana mayyitan. Kata Allah di ayat ini, apakah sama orang yang dianggap mati? Fid dhalalati halikan hairan, yaitu yang berada dalam kesesatan, binasa dan kebingungan. Ini yang dimaksud mati. Ya, bukan mati dalam artian ruh terpisah dari jasad. Apakah sama orang yang mati? Mati yang dimaksud di sini adalah yang ada dalam kesesatan, kebinasaan dan kebingungan. Fa ahyaina qalbahu bil iman. Lalu kata Allah, kami hidupkan dia hatinya dengan keimanan. Wa hadainahu lahu. Kami berikan petunjuk kepadanya. Wawaffaqnahu littiba'i rusulina. Lalu kami berikan taufik kepadanya untuk dapat mengikuti para rasul kami. Fa'asbaha ya'ishu fi anwaril hidayah. Sehingga dengan itu dia dapat hidup di dalam cahaya hidayah. Kaman masalahu fil jahala. Dengan orang yang ada dalam kebodohan. Wal ahwa, dan hawa nafsu, wa dhalalatil mutafarriqah, dan dalam kesesatan yang mencerai-beraikan. La yahtadi ila munfirin. Dia tidak mendapatkan petunjuk untuk menjalankan perintah Allah. Wala mukhallisin lahu mimma huwa fihi. Dia juga tidak bisa keluar dari apa yang ia ada di dalamnya. La yastawiyan. Jelas jawabannya tidak sama. Ya. Kalau yang pertama memang pada awalnya dalam keadaan mati berada di atas kesesatan, kebingungan, kebinasaan. Tapi kemudian Allah berikan apa? Allah berikan cahaya iman ke dalam hatinya, sehingga yang tadinya mati menjadi apa? Hidup. Allah beri taufik untuk dapat mengikuti Rasulnya. Dia pun menjadi orang yang baik, hidup di dalam cahaya hidayah. Ini yang pertama. Ya, dan ini tidak sama keadaannya dengan orang yang memang senantiasa ada dalam kebodohan, hawa nafsu, kesesatan, tidak mendapatkan petunjuk dan tidak bisa keluar dari apa yang dia berada di dalamnya. Ini gambaran betapa pentingnya nilai hidayah. Ya, betapa pentingnya nilai hidayah. Dan kita semua kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak akan mengenal Islam, kita tidak akan mengenal sunnah. Laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Ya. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kita enggak akan menegakkan sholat, kita tidak akan bersedekah, kita tidak akan bisa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kontras sekali perbedaannya antara orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang tidak mendapatkan apa? Hidayah. Jauh sekali. Ya. Perbedaannya. Di ayat ini diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi soal pentingnya hidayah dan betapa mahalnya nilai ya sebuah hidayah. Yang ini tentu saja menuntut kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Islam, mengenal hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak orang yang gak bisa keluar dari kesesatan. Banyak orang yang gak bisa membebaskan diri dari kesyirikan, kekufuran, kebodohan, dan hal-hal yang buruk lainnya. Nah, qala wa kama khadaltu hadzal kafira alladhi yujadilukum ayyuhal mu'minun فزينت له سوء عمله فرآه حسنا زينت للجاحدين أعمالهم السيئة ليستوجبوا بذلك العذاب. Sebagaimana kata Allah, aku telah menghinakan orang kafir yang mendebat kalian, wahai orang-orang yang beriman. Aku tampakkan indah di hadapannya kejelekan perbuatannya, sehingga dia menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu baik. Aku juga, kata Allah, telah membuat indah di hadapan orang-orang yang menentang syariat Allah perbuatan-perbuatan jelek mereka. Liyastaujibu bidzalika al-adzab, agar dengan itu mereka dapat merasakan azab atau siksa. Dan azab yang paling berat yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba adalah ketika dia merasa amalan jelek yang dikerjakannya adalah sebagai kebaikan. Ini azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan di dunia. Ya, dan demikian keadaan orang-orang yang di atas kesesatan, di atas kebidahan, di atas kekufuran. Rata-rata mereka merasa bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah sebagai kebaikan. Ya. Sehingga mereka terus-menerus di atas kebidahannya, terus-menerus di atas kekufurannya. Ya, wallahi a'udzubillah. Karena memang Allah sudah sengaja menghiasi, memperindah dalam pandangan mereka kalau apa yang mereka kerjakan itu seperti sebuah apa? Kebaikan. Nah, dan itu sekali lagi adab. Makanya di akhir ayat tadi Allah katakan zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dibuat indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan sehingga mereka sulit bisa keluar dari kekafiran itu. Waliyallahu billah. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-123. Allah berfirman wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yashurun. Dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap negeri itu akabira mujrimiha, penjahat-penjahat terbesar. Adanya penjahat-penjahat terbesar, liyamkuru fiha, supaya mereka membuat makar di dalamnya. Wama yamkuruna illa bi anfusihim, padahal mereka tidaklah membuat makar melainkan untuk diri mereka sendiri. Wama yashurun, dalam keadaan mereka tidak merasa. Jadi tidak perlu heran bila kita mendapati kenyataan banyak orang yang berbuat jahat dalam agama ini ternyata bukan orang sembarangan. Orang-orang hebat, bahkan tokoh-tokoh penting, para pemimpin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah beritahukan kepada kita. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan pada tiap-tiap negeri itu ada penjahat-penjahatnya yang dari kalangan orang-orang besar, ya, supaya mereka membuat makar. Dan sebenarnya makar yang mereka buat itu untuk mereka sendiri, ya. Wa may syurun, dalam keadaan mereka tidak merasa. Tafsirannya, qala wa mithlu hadza alladhi hasala min zu'ama'il kuffar fi makkah min as-saddi 'an dinillahi ta'ala ja'alna fi kulli qaryatin mujrimina yataza'amuhum akabiruhum wa mithlu hadza. Seperti ini yang telah terjadi min zu'ama'il kuffar fi makkah, yaitu kemunculan tokoh-tokoh pembesar-pembesar orang-orang kafir di Mekah, yang mana mereka melakukan tindakan menghalang-halangi manusia an dinillahi ta'ala, dari agama Allah ta'ala. Dulu rata-rata yang menentang dakwah Nabi, yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, adalah pembesar-pembesar kafir Quraisy. Ya. Makanya kata Allah di ayat ini, itu pernah terjadi di Mekah, di mana muncul tokoh-tokoh kufar, pentolan-pentolannya, pimpinan-pimpinannya. Mereka melakukan tindakan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini bentuk kejahatan paling besar. Ya. Enggak ada penjahat yang paling berbahaya selain dari penjahat agama. Siapa penjahat agama? Di antaranya ini, yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghalang-halang manusia dari agama Allah ta'ala. Ya. Ja'alna fi kulli qaryatin mujrimina. Kami jadikan, kata Allah, pada tiap-tiap negeri itu ada para penjahat. Lihat. Ya. Jadi ini supaya kita tidak kaget. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi beritahukan kepada kita, dulu pernah terjadi di Mekah muncul tokoh-tokoh kufar, para penjahat besar yang mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari agama Allah. Maka kata Allah, kami jadikan pada tiap-tiap negeri, pada akhirnya bukan di Mekah saja ya, tapi pada tiap-tiap negeri, kami jadikan pada tiap-tiap negeri itu mujrimin, ada para penjahat. Yataza'amuhum akabiruhum, yang para penjahat itu dipimpin oleh tokoh-tokoh besarnya, oleh orang-orang besar, orang-orang penting. Nih. Liyamkuru fiha bisaddi 'an dinillah. Tujuannya supaya para penjahat itu membuat makar di setiap negeri tersebut, bisaddi 'an dinillah, dengan melakukan tindakan menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Jadi enggak perlu heran kalau sekarang ada istilah Islamophobia. Ya. Manusia ditanamkan rasa takut kepada agama. Sehingga para pemuda tidak lagi respek ya kepada agama. Malas mempelajari ilmu agama. Kenapa? Karena ditanamkan rasa takut kepada agama. Agama selalu digambarkan sebagai sebuah kekerasan. Ya. Di dalam agama diisukan, selalu diwarnai oleh tindakan-tindakan anarkis sampai pada tingkatan pembunuhan, waliyaudzubillah. Jadi agama itu digambarkan sebagai sesuatu yang menyeramkan. Ini itu makar ya, untuk menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Wa ma yakiduna illa anfusahum. Namun Allah tegaskan bahwa sesungguhnya makar yang mereka buat itu untuk mereka sendiri. Jadi sebetulnya mereka sedang menggali kuburannya sendiri, begitu. Ya. Kembali kepada mereka. Wa ma yuhissuna bidzalika, dalam keadaan mereka tidak merasa seperti itu. Ya, jadi walau bagaimanapun kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai kaum muslimin, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya dengan adanya para penjahat agama. Allah kabarkan kepada kita supaya kita waspada ya, saat kita menghadapinya, saat kita merasa bahwa memang ada di tengah-tengah kita, di negeri kita ya. Yang perlu kita lakukan adalah tingkatkan kewaspadaan, tingkatkan kualitas ilmu ya, karena ilmulah yang menjadi senjata ampuh untuk membendung ya, syubhat, makar, kerancuan yang terus tiada henti-hentinya mereka sebarluaskan. Nah, jadi jangan sampai ada di antara kita yang kemudian su'uzon kepada Allah. Kenapa di negeri ini kok banyak sekali penjahat agamanya? Ya. Kenapa di negeri ini kok banyak sekali orang-orang yang berusaha memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala terus-menerus ya, bergulir. Jangan sampai punya perasaan, prasangka yang seperti itu ya, karena dulu di Makkah saja ya, muncul para penjahat agama ya, dan bukan dari kalangan orang biasa, menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Dan sudah merupakan hikmah Allah, Allah menghendaki kemudian di tiap-tiap negeri itu akan ada para penjahat, ya, yang dipimpin oleh orang-orang besar, ya, bukan orang-orang biasa. Mereka akan membuat makar terus menerus siang dan malam, tiada henti. Namun demikian, Allah tegaskan bahwa makar yang mereka buat itu justru akan kembali kepada mereka sendiri. Mereka menggali kuburannya sendiri. Nah, kemudian ayat yang ke-124. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu 'alamu haythu yaj'alu risalatah. Sayusibu alladhina ajramu shagharun 'indallahi wa 'adzabun shadid bima kanu yamkurun. Kata Allah, wa idza ja'atuhum ayatun, apabila datang kepada mereka kaum musyrikin ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat, qalu, maka mereka mengatakan, lan nu'mina, kami enggak akan beriman, hatta nu'ta, sampai didatangkan ke hadapan kami, mithla ma utiya Rasulullah, seperti yang telah didatangkan oleh para rasul-rasul Allah. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Kemudian kata Allah, Allah yang lebih tahu kepada siapa Allah berikan risalahnya. Karena kaum musyrikin mengatakan seperti tadi, ya, itu tujuan utamanya adalah dalam rangka menolak kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang kepada mereka kaum musyrikin ayatun mukjizat, ya, sebagai bukti benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, kami enggak akan percaya, kami enggak akan beriman sampai didatangkan kepada kami semua yang pernah didatangkan oleh para rasul-rasul Allah. Kemudian kata Allah, Allah lebih tahu kepada siapa Allah berikan risalahnya. Dan orang-orang yang jahat itu, kata Allah, mereka akan mendapatkan kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras. Bima kanu yamkurun, karena makar yang telah mereka buat. Tafsirannya, wa idza ja'at haula'il musyrikin min ahli makkah hujjatun zahiratun 'ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah di ayat ini, apabila datang kepada mereka kaum musyrikin penduduk Makkah hujah yang nyata yang menunjukkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ba'du kubara'ihim, maka sebagian pembesar mereka kaum musyrikin mengatakan, lan nusaddiqa binubuwwatihi, kami tidak akan percaya dengan kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yu'tina Allah minan nubuwwati wal mu'jizat, sampai Allah berikan kepada kami, perlihatkan kepada kami tanda-tanda kenabian dan mukjizat-mukjizat, mithlu ma u'tiya rusuluhu as-sabiqin, seperti yang telah diberikan kepada para rasul-rasulnya yang terdahulu. Ya, ini perkataan sebagian pembesar kaum musyrikin. Mereka menolak, gak mau percaya kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin agar ditampakkan di hadapan mereka mukjizat-mukjizat yang pernah diberikan oleh Allah kepada rasul-rasul sebelumnya. Faraddallahu ta'ala 'alaihim biqaulihi Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kemudian Allah bantah ucapan mereka. Allah katakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu kepada siapa Allah berikan risalahnya. Biarpun Muhammad menjadi orang yang dalam pandangan kalian tidak pantas menjadi nabi, kalau Allah sudah memilihnya menjadi nabi, maka Nabi Muhammad adalah orang yang pantas menyandang nubuwah, kenabian. Ya. Karena kelayakan sesuatu itu tidak menurut pandangan kalian, tapi pandangan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan Allah yang Allah sampaikan kepada kaum musyrikin. Ya. Nah, kaum musyrikin merasa Muhammad gak pantas menjadi nabi. Muhammad bukanlah tokoh yang besar. Muhammad bukanlah dari kalangan bangsawan terpandang. Ya. Muhammad orang biasa. Nah, mereka anggap dia tidak pantas, ya, menjadi nabi. Jadi sekalipun datang salah satu tanda yang menunjukkan benarnya kenabian Muhammad, mereka enggak terima. Ya. Sampai didatangkan kepada mereka semua mukjizat yang pernah diberikan oleh Allah kepada rasul-rasul sebelumnya. Kata Allah, Allah lebih tahu kepada siapa Allah berikan risalahnya. Ai billadzina hum ahlul hamli risalatahu. Wa tablighiha ilan nas, yakni Allah lebih tahu siapa-siapa saja yang layak membawa risalahnya dan menyampaikannya kepada manusia. Kemudian kata Allah, sayana luha ula itbughat az-zulla, mereka para pembangkang itu akan mendapatkan kehinaan. Walhum adzabun muwajjaun fi nari jahannam, dan bagi mereka azab yang menyakitkan di neraka jahannam. Bisababi kaidihim lil islami wa ahlihi, oleh sebab makar yang mereka buat untuk Islam dan untuk para pemeluknya. Sengaja orang-orang kafir menyatakan seperti itu dalam rangka menanamkan keraguan kepada kaum muslimin yang mereka sudah menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.